Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kita malam ini insyaallah akan melanjutkan dari pelajaran kita kitab sunnah min sunani al-imam Abi Dawud bab yang akan kita pelajari bab fi zarari al-musyrikin. Al-zarari yani min al-zurriyah, anak-anak keturunan. Jadi bab ini akan membahas tentang hukum mereka, yani anak-anak keturunan orang-orang musyrikin, baik hukum di dunia maupun hukum di akhirat. Sebelum kita masuk pembahasan yang ada pada kitab ini, sedikit saya ingin menyampaikan terkait dengan tentunya anak keturunan yang kita harapkan dari anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya telah menyebutkan tentang doa hamba-hambanya yang salih, di mana mereka berdoa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wahai rabb kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami yang mereka itu bisa menjadi penyejuk pandangan kami, dan jadikanlah kami menjadi pimpinan-pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi doa mereka bukan hanya sekedar ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, namun lebih daripada itu menjadi pimpinan atau imam teladan ya bagi orang-orang yang bertakwa ya. Doa yang agung yang semestinya setiap kita ya senantiasa tidak meluputkan doa ini dalam doa-doa kita. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita kenapa disebut al-azwaj, yakni anak keturunan sebelum az-zurriyah. Al-azwaj yakni para istri ya sebelum az-zurriyah, sebelum anak keturunan. dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ya, bahwa ayat yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita semua, jikalau kita menginginkan anak keturunan kita, anak keturunan yang salih dan salihah, yang akan menjadi penyejuk pandangan kita, maka la budda, suatu kemestian untuk kita mencarikan untuk mereka terlebih dahulu, yakni ibu-ibu yang akan, ya, menjadi pendidik mereka dalam kebaikan, yang tentunya, ya, mereka adalah wanita-wanita yang salihah. Sehingga dari sini kewajiban bagi seorang lelaki untuk mencari pasangan hidupnya tidak asal nemu istilahnya. Tapi betul-betul dicari yang akan menjadi sebab kebaikan anak keturunannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan tentang pandangan-pandangan manusia dalam mencari pasangan hidup, mencari istri, kriteria yang menjadi pilihan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Jadi empat perkara ini yang menjadi dasar, ya, orang untuk menikahi seorang wanita. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha, karena hartanya, karena, ya, garis nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Artinya apa? Ada orang yang menikahi seorang wanita dikarenakan harta yang dimilikinya. Mungkin dari sisi penampilan kurang menarik, ya, dari sisi garis keturunan biasa-biasa saja, dari sisi agama, ya, tidak ada yang menjadi, ya, pertimbangannya. Namun dia punya harta yang banyak. Ada juga yang menikahi seorang wanita karena dilihat dari sisi garis keturunannya, mengabaikan sisi yang lainnya. Ada juga yang menikahi seorang wanita karena kecantikannya. Ada pula yang menikahi seorang wanita karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan. Jadi yang sebelumnya itu berita bahwa orang menikahi seorang wanita terkadang karena salah satu di antara empat perkara tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, fazfar bidzatid din. Hendaklah, ya, engkau pilih wanita yang memiliki agama, yakni agama yang baik. Ya, taribat yadat. Niscaya dengan itu akan selamat kedua tanganmu. Artinya dirimu akan selamat dengan itu. Ini bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wanita dalam Al-Qur'anul Karim, ya, seorang istri, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagai al-harth, ladang bagi suami. Nisa'ukum harthul lakum. Para istri kalian adalah ladang bagi kalian. Ya. Artinya apa? Ya, para ulama sering menggambarkan keterkaitan dengan pendidikan anak. Anak itu ibarat sebuah tanaman. Ketika kita hendak menanam tanam-tanaman kita, kan kita tidak sembarang ya, menanam biji-bijian kita di sembarang tanah. Kita harus mencari tanah yang baik, yang subur, jika kita menginginkan tanam-tanaman kita tumbuh dengan baik. Jadi modal dasar tanah. Demikian pula benih. Ya. Oleh karenanya para wali dibimbing oleh Nabi SAW untuk mencarikan pasangan hidup bagi putrinya. Ya. Tidak sembarang lelaki, tetapi disuruh untuk menjadikan agama ini sebagai yakni patokan dasar. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum," khitab ini kepada para wali. "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya, fa ankihu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai, ya, agama dan akhlaknya, maka hendaklah nikahkan dia. Ini dengan wanita yang di bawah perwalian kalian. In lam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, datang lelaki yang baik agamanya, namun karena keadaan hartanya mungkin terbatas, ini jadi pertimbangan utama. Jika ini tidak ditempuh, kata Nabi, takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid, niscaya akan terjadi fitnah ya di muka bumi ini, di antaranya sekian banyak wanita ya, mereka karena dihalangi oleh wali-wali mereka untuk menikahkan atau menikah dengan laki yang baik, akhirnya ya terseret dengan berbagai fitnah waliyadzubillah. Demikian juga akan terjadi kerusakan yang demikian menyebar. Karena salah satu ya di antara sekian banyak penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan asusila ya, di antaranya ini. Baik. Jadi dari sisi tempat untuk menanamnya baik, wanita-wanita yang baik, demikian juga benihnya ya juga baik. Kemudian kita pun mengetahui ya, sebagaimana tadi diibaratkan oleh para ulama, bisa dilihat pada kitab Bahjatul Qulubil Abrar Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan ini, bahwa tanaman yang akan menghasilkan yakni buah yang baik itu tidak terbatas seorang ya mencukupkan dengan tanahnya baik, benihnya baik. Ya, dia pun harus berupaya untuk memupuk tanamannya. Demikian pula ya menyingkirkan gangguan-gangguan yang akan mengenai tanamannya tersebut. Ya, jika tanaman itu butuh apa istilahnya lanjaran ya. Ya. Maka harus disiapkan lanjarannya sehingga tanaman itu bisa naik. Ya. Itu di antara sekian upaya yang diinginkan jika seorang menginginkan tanaman yang baik. Di sinilah pentingnya pendidikan. Dan yang namanya pendidikan, ya sekali lagi bukan hanya setelah anak itu terlahir. Ya. Sekali lagi ini saya ya mengingatkan khususnya untuk diri saya ya, semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara saya yang lain. Pendidikan terhadap anak ya itu harus betul-betul ya menjadi suatu perkara yang kita seriusi. Tidak boleh ya seorang tayyib mengandalkan urusan pendidikannya kepada orang lain. Karena madrasah pertama yang akan dihadapi oleh anak adalah orang tuanya. Ya. orang tua, madrasah pertama yang akan dihadapi oleh mereka. Dan pendidikan terhadap mereka itu akan lebih mengena, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada pendidikan dengan perbuatan. Maknanya apa? Perbuatan orang tua, baik ayah ataupun ibunya, itu akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Baik, baik contoh dalam kebaikan ataupun contoh dalam kejelekan. Karena namanya anak, ketika melihat apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya, itulah yang dianggap baik olehnya. Ya, baik perkaranya itu memang baik, ataupun sebaliknya perkaranya perkara yang jelek. Disinilah sekali lagi pentingnya bagi kita, ya, sebelum kita, ya, istilahnya mendidik anak dengan ucapan, ya, didiklah anak-anak kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Baik. Kemudian yang juga perlu saya ingatkan di sini, karena sampai sebagian ucapan yang semoga ini salah, saya katakan semoga ini salah, ungkapan sebagian pihak yang mengatakan, ya, anak yang dididik dari kecil itu belum tentu nanti sampai besarnya bisa baik. Ya, kita memang tidak tahu tentang, ya, masa depan anak-anak kita, karena kita tidak tahu tentang perkara gaib. Ya. Hanya saja tentu pun kita akan bisa melihat dan membandingkan. Sekarang dalam contoh tanaman tadi, bisakah seorang petani mengatakan, lah, gak usah diurusi, yang penting sudah ditanam, nantikan waktunya panen juga akan panen. Ya. Kita melihat kenyataan, oh, yang diurusi saja, ya, dipupuk, disemprot, ya, terkadang gagal, apalagi tentunya yang dibiarkan begitu saja. Kan mestinya berpikir seperti itu. Ya. Demikian juga dalam masalah pendidikan anak. Ya. Hidayah, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusinya, jadi hidayah itu taufik. Namun kita tentu dituntut untuk berupaya dan berusaha. Juga yang mudah-mudahan salah, ya, ada sebagian yang ungkapan dari sebagian pihak mengatakan, ya, kita belum bisa, ya, untuk, ya, sepenuhnya, ya, mengikuti arahan-arahan dari asatidah kita. Kenapa? Karena rata-rata asatidah kita itu kan anaknya masih kecil-kecil, belum teruji. Ya. Saya katakan mudah-mudahan ini salah, ya. Mudah-mudahan ini salah. Kenapa ungkapan semisal ini bisa muncul? Apakah harus menunggu, ya, mereka, ustaz-ustaz kita itu anaknya besar-besar? Tidakkah bagi kita cukup, ya, dengan apa yang disampaikan oleh mereka dari kalam para ulama tentang pendidikan? Ya, itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji sebuah keluarga, termasuk diantaranya orang-orang yang Allah karuniakan ilmu, ujian yang tidak dihadapi oleh yang lain, yakni perilaku anak yang di luar kewajaran dalam kondisi orang tuanya sudah sungguh-sungguh, ya, di dalam mendidik anaknya. Tidak bisa kemudian kita mengatakan, lah, ustaz itu cuma bisa ngomong, ya, buktinya anaknya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Baik, sekali lagi ini untuk saling mengingatkan di antara kita. Ya, jangan sampai, ya, yang semisal itu terlontar dari kita. saya katakan tadi, mudah-mudahan ungkapan yang ya, semisal ini ya keliru, tidak tidak muncul dari kita. Termasuk dalam hal ini ya, tadi sudah dikatakan bahwa pendidikan anak itu jangan menunggu besar, jangan menunggu mereka minta. Baik. Diupayakan untuk sejak dini ya, dibuat kondisi-kondisi yang Islami sesuai dengan yakni ya bimbingan salafun salih dalam hal pendidikan anak tersebut, termasuk ya jauhi ya kebiasaan anak ya ikhtilat. Mungkin sebagian berpikir, lah anak kan belum terkena dosa. Iya, anak belum terkena dosa ya, karena mereka belum mukallaf. Tetapi bukankah pendidikan anak itu di atas kebiasaan? Artinya apa? Ketika anak dari kecil ya, terbiasa dengan sesuatu yang menyelisih syari, ketika sampai waktunya mereka terkena beban syariat, sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan apa yang sudah terpatri dari kecil. Demikian pula ungkapan sebagian orang yang mengatakan, oh, kalau anak kurang mainnya waktu kecil, nanti besarnya akan demikian dan demikian. Ada yang seperti itu. Ya, sehingga yang terpatri di benaknya, oh nanti jangan sampai saya bertindak terhadap anak, nanti mendolimi anak saya kurang mainnya dan semisalnya. Coba perhatikan ya anak-anak kita, terkhusus dalam waktu-waktu yang terlarang mereka keluar, ya, ba'dal maghrib hingga masuk waktu isya. Apakah antum ya, sudah berupaya untuk serius memperhatikan mereka? Ya, jika mereka tidak di rumah pada kondisi jam tersebut, dalam keadaan antum di rumah, adakah kepedulian antum untuk mencoba mencarinya, di mana keberadaan anak saya? Ya, mungkin pepatah sebagian orang, ya anak, katanya kalau, atau sebelumnya, kalau peliharaannya maghrib tidak pulang, ya dicari-cari. Tapi kalau anak tidak pulang, oh, paling sama temannya. Belakangan ada fenomena aneh, memang. Ada sebagian yang ketitipan, ya, peliharaan orang lain saya berhari-hari enggak ada yang nyari. Jadi istilah apa? Kalau ayam maghrib enggak pulang, dicari-cari ternyata sudah berhari-hari ada yang tidak nyari-nyari, mungkin enggak tahu keberadaannya. Baik. Diupayakan untuk adanya keseriusan. Demikian juga tatkala seorang berkeinginan untuk mendidik anaknya sholat berjamaah. Jika kita perhatikan bimbingan para ulama kita terkait dengan perkara ini, kapan anak diajak sholat berjamaah telah jelas sesungguhnya. Ya, namun terkadang kita kurang perhatian dalam masalah ini. Ya. Masih banyak di antara kita yang anaknya di masjid, ya, orang tuanya belum terlihat. Terus bagaimana ya mendidik anak salat berjamaah? Sementara orang tua sendiri tidak berupaya untuk mencontohkan kepada anaknya. Demikian pula mengajak anak sholat berjamaah bukan hanya mengajak untuk ke masjid. Hendaklah anak itu diberikan bimbingan-bimbingan yang terkait dengan sholat. Mulai dari taharah. Jangan sampai dibiasakan anak sholat tanpa taharah dengan alasan tadi, seperti tadi anak belum terkena kewajiban. Jangan. Kebiasaan baik hendaknya dibiasakan kepada anak sejak kecil. Demikian juga menjauhi perkara-perkara yang jelek dibiasakan ya sejak kecil. Diajari tata cara taharah. Kemudian yang terkait dengan sholat, gerakan-gerakan sholat, ya, kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat diajarkan. Kapan diajarkan kepada mereka? Ya tentunya sebelum mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kapan mereka diperintahkan untuk sholat? Pada usia berapa tahun? Ya, muru abna'akum bis-shalah, ya, wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anak kalian ya dengan sholat ya ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi jangan sampai baru usia 7 tahun ya seorang baru mengajari anaknya, padahal sudah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka diperintahkan sholat. Artinya tentunya sebelum usia itu ya sebelum usia itu sudah diajari terkait dengan masalah sholat. Insyaallah paham ya? Tapi sudah diajari. Ya. Dulu ada syubhat, tapi katanya masalah sholat aja ya diperintahkan ketika ya usia 7 tahun. Padahal sholat itu ya rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Kemudian ditarik pemahaman dari itu, berarti kalau masalah belajar ya masalah belajar nanti ya setelah lewat usia itu. Itu pun kalau anak sudah minta katanya. Manhaj siapa ini seperti ini? Ya. Bagaimana anak bisa sholat ketika diperintahkan untuk sholat sebagaimana pada hadis di atas tanpa mereka diajari? Karena sholat itu tidak cukup hanya dengan gerakan meniru orang lain, juga ada bacaan yang harus dibaca. Jadi ya sekali lagi ya kami nasihatkan terkhusus untuk diri saya pribadi juga ikhwanuna semua, ya anak-anak kita adalah nikmat, anak-anak kita juga amanah, ya maka hendaklah kita berupaya untuk mensyukuri nikmat tersebut dan demikian juga menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan pada diri-diri kita. Ya. Jangan sampai sekali lagi anak kita sampai malam tidak pulang-pulang. Ya, orang tuanya tenang, paling ya sama teman-temannya. Ya. Jangan sampai justru orang lain ya yang peduli terhadap anak kita mengajak untuk mereka pulang sementara kita sendiri berpikiran paling nanti juga ada yang nyuruh pulang. Ya, jangan seperti itu jika kita mengetahui bahwa mereka adalah amanah untuk diri kita, bukan amanah untuk orang lain. Baik, kita masuk ke pembahasan pelajaran kita, bab fi dharari al-musyrikin. Ini bab tentang anak keturunan orang-orang musyrikin. Masuk dalam cakupan makna musyrikin yakni al-kafiruna ammatan, orang-orang kafir secara umum. Karena mereka hakikatnya satu milah. Ya, hatta yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sama sekali seperti orang-orang suyu'i, orang-orang ateis, ya, hakikatnya mereka musyrikin karena hakikatnya mereka menyembah syaitan ya dengan keyakinan mereka tersebut. Terkait dengan bab ini, Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, beliau menyatakan bahwa maksud dari bab ini, kata beliau pada syarah kitab sunnah dari Sunan Abu Dawud, yani hukmuhum fid dunya wa hukmuhum fil akhirah. Yani berkaitan dengan hukum mereka di dunia dan hukum mereka di akhirat. Nah, semakna dengan ini juga apa yang diterangkan oleh al-muallif, yani al-allamah Ahmad ibn Yahya al-Najmi pada syarah kitab ini, yang nanti akan kita baca. Ya, saya sebutkan terlebih dahulu. Yani beliau menyatakan, ay fi hukmihim ya wa ma'alihim. Ini terkait dengan hukum mereka serta akhir ya nasib mereka, maksudnya di akhirat kelak. Baik. Kemudian Syekh Abdul Muhsin mengatakan, amma hukmuhum fid dunya, adapun terkait dengan hukum mereka di dunia, taba'un li abaihim, mengikuti bapak-bapak mereka, mengikuti ya orang tua mereka. Ini terkait dengan hukum di dunia. Ya. Kata beliau, walihada yahsulu at-tawarusu bainahum. Dengan demikian, ya, ketika mereka hukum di dunia ini diikutkan kepada orang tua mereka, oleh karenanya terjadilah saling mewarisi di antara mereka. Artinya jika orang tuanya meninggal, maka dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Wa yudfanuna fi maqabirihim. Demikian pula, ya, ketika misalnya mereka mati dalam keadaan belum balig, ya, maka mereka pun dikuburkan di pekuburan, ya, mereka pekuburan orang-orang kafir. Ini hukum di dunia. Kemudian wa amma fil akhirah, adapun terkait hukum di akhirat, faqad ikhtulifa fihim ala aqwalin adidatin, maka perkara mereka telah diperselisihkan oleh para ulama, ya, sampai sekian pendapat. Ya. Di antaranya yang nanti juga akan disebutkan oleh Asy-Syari, Syekh Ahmad An-Najmi, yang dinukil oleh beliau dari kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dari kitab beliau Tahdzib Sunan Abi Dawud, atau yang biasa disingkat Tahdzibus Sunan. Ya. Ini maksudnya Tahdzib Sunan Abi Dawud karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di mana beliau menyebutkan ada ya 8 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan anak keturunan orang-orang musyrikin, ya, nasib mereka di akhirat. Ya, nasib mereka di akhirat. Kemudian, ada pun terkait dengan anak-anak kaum muslimin, ya, ditegaskan oleh para ulama kita sepakat bahwa mereka, ya, mengikuti orang tua mereka dalam hukum di dunia, demikian pula dalam hukum di akhirat. Dalam hukum di dunia, demikian pula hukum di akhirat. Terkait dengan hukum di dunia, perkaranya maklum, ma'ruf, ya. Bahwa mereka, ya, sebagaimana terkait dengan hukum anak-anak orang-orang musyrikin di dunia, ya, diikutkan kepada orang tuanya, demikian pula saling mewarisi di antara mereka, demikian pula, ya, kalau, ya, di antara anak muslimin meninggal, maka dikuburkan di pekuburan muslimin. Adapun terkait dengan hukum di akhirat, ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya walladzina amanu ya wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai. Dalam surat apa? Tur, ya. Baik. Dan orang-orang yang beriman dan ya, anak-anak keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka ya, kami gabungkan ya, anak keturunan mereka dengan mereka, dengan orang tuanya. Ya. Al-haqna bihim zurriyatahum. Ya. Digabungkan dengan mereka. Ya, diimanin dengan keimanan mereka tersebut. Ya. Ini ayat yang menegaskan bahwa anak-anak kaum muslimin di akhirat mereka ya bersama dengan orang tua. Meskipun bisa jadi kadar dari amalan-amalan anak keturunannya tidak sebagaimana orang tuanya. Namun keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menggabungkan anak keturunan orang-orang yang beriman dengan orang tua mereka. Baik, kita baca hadis yang pertama insyaallah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah namanya Al-Wadah ibn Abdullah. An Abi Bishrin. Nah, beliau Ja'far ibn Iyas. An Sa'id ibn Jubair. Ya, Sa'id ibn Jubair tabi'in, termasuk di antara imam dari kalangan ahli tafsir. An Ibn Abbasin, dan beliau salah satu di antara murid Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila 'anil auladil musyrikin. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah ditanya tentang auladil musyrikin, tentang anak-anak keturunan orang-orang musyrik, baik yang laki-laki ataupun yang wanitanya dari anak keturunan tersebut. Karena makna dari al-aulad ya yashmal al-dhukur wal inas, mencakup dalamnya keturunan dari jenis laki-laki maupun yang wanitanya. Ketika ditanya tentang mereka, qala, maka dijawab oleh an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilina. Allah Subhanahu wa taala ya yang lebih tahu dengan apa yang menjadi amalan mereka, dengan apa yang menjadi amalan mereka. Terkait dengan makna ini, yakni makna Allahu a'lamu bima kanu 'amilin, diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ai Jadi maknanya asy-syai'ul ladzi ya'maluna idzan tuhinu. Jadi ya maknanya adalah sesuatu yang menjadi amalan dia tatkala dia diuji. Jadi ini keterangan beliau mengacu kepada salah satu di antara aqwal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana ini qaul yang ke-8 yang menyatakan bahwa mereka anak-anak orang-orang musyrikin ya akan diuji pada yaumul kiamah. Untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya apakah mereka itu ya menjadi orang yang beriman tatkala diuji tersebut ataukah sebaliknya kafir yang dengannya masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi Allah yang lebih tahu ya apa yang akan mereka amalkan, apakah menjadi mukmin atau kafir, kapan itu tatkala nanti di yaumul kiamah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk hadis-hadis berikutnya pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.